Konsultasi Syariah. Puasa Syawal haruskah berturut-turut? Pertanyaan. Ustadz, untuk puasa Syawal, apakah harus 6 hari berturut-turut? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Setelah 1 bulan kita menjalani puasa Ramadan, ada 1 jenis puasa yang disunahkan setelah Ramadan ini, yaitu puasa sunnah Syawal selama 6 hari. Dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan minas Syawal, kana kasiyamid dahr." Yang artinya, siapa yang melakukan puasa Ramadan lalu diikuti puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia mendapatkan pahala puasa 1 tahun. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Hadis di atas menjadi pijakan sunnahnya puasa Syawal, sekaligus menjadi jawaban untuk pertanyaan yang disampaikan di atas, bahwa tidak ada keterangan yang mengharuskan melakukan puasa Syawal secara urut. Maka bisa disimpulkan, boleh melakukan puasa Syawal secara tidak berturut-turut, sebagaimana boleh juga dengan urut. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah menerangkan dalam kitabnya Al-Mughni, tidak ada bedanya antara melakukan puasa Syawal secara berurutan maupun terpisah-pisah, di awal bulan Syawal atau di akhir bulan. Karena redaksi hadis berkaitan hal ini sifatnya mutlak tanpa ada pembatasan atau tidak ada keterangan puasa Syawal harus dilakukan berturut-turut. Menyambung puasa Ramadan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal memiliki keutamaan pahala puasa setahun penuh, karena bila dijumlahkan akan berjumpa 36 hari puasa. Sementara satu amal saleh pahalanya dilipatkan menjadi 10 kali lipat. Sehingga ketemulah jumlah pahala puasa selama 360 hari. Yaitu jumlah hari dalam 1 tahun. Wallahu a'lam bissawab.